sampai salah sangka. Satra merasa curiga, Satra menuduh mendua. Saya katakan yang sejujurnya, cinta kau masih ku jaga. Walaupun musim berubah, hati Satra kan bisa pindah. Kau terluka, jangan marah saya.